Kalau ada orang yang berbuat dosa, dia balasannya akan lama atau langsung? Kalau orangnya bertaubat, apakah tetap akan dibalas oleh Allah? Ada yang langsung, ada yang enggak. Ada yang tertunda. Seperti ada orang mencuri, biasanya hukumannya langsung tuh. Ketangkap, digebukin orang, berdarah-darah. Ada juga orang, kalau dalam hadis dikatakan, dosa yang Allah datangkan seketika hukumannya adalah durhaka dengan orang tua. Kalau orang tuanya didurhakai, lalu orang tuanya bilang, kau semoga begini, didoakan, itu bisa kena langsung tuh. Biasanya begitu. Ada orang begitu. Ya, pukul orang lain, gak lama kemudian dia tabrakan mobilnya, berantem sama orang, digebukin juga sama orang lain. Ada seorang jenderal kemarin di waktu umroh, dia ceritakan sendiri. Tiba-tiba waktu lagi tawaf, rupanya dia ini punya kedudukan di Indonesia dan sering nampar orang, sering mukul orang. Pas lagi tawaf, dia desak-desakan sama orang, tiba-tiba ada juga militer dari Turki, badannya lebih besar. Berdiri di dekat dia, waktu dia desak-desakan ditampar sama orang itu. Dipukul. Waktu dia ditampar, dia mau melawan, ini orangnya lebih besar. Lagi padat, gak bisa. Tiba-tiba Allah, dia merasa syukur dia bisa nangkap sinyal itu. Maka dia merasa tiba-tiba dia ingat, oh mungkin kena di Indonesia saya suka tampar orang nih. Ini ditampar juga di sini. Nah, hati-hati. Ini. Ada orang subhanallah kemarin umroh, ini diceritakan oleh salah satu paman saya, pengalaman dia. Sama-sama umroh. Waktu dia lihat Hajar Aswad, subhanallah, lisannya bilang, kok kayak maaf, jambannya, tempat buang air besar. Kok bentuknya seperti itu ya? Dia pulang dari umroh, subhanallah, dari semenjak dia pulang sampai sekarang, orangnya masih hidup, itu kalau dia tidak cium jamban, kalau pagi, dia tidak cium WC tempat dia buang air besar, itu pusing kepalanya. Hukuman Allah SWT. Datang langsung tuh. Jaga lisan. Perbaiki selalu perbuatan amal kita.